Ayuh asalik. Jadi hayang mabrur haji. Haji mabrur mah eta mah jurnal. Sok jurnalnya disebutna euy. Kumpulan nilai-nilai ningali olimpiade. Tina renang menang emas 2, perunggu 3. Sakitu ning Ahmed tah. Jurnal tungtungna. Nu disebutkeun haji mabrur jurnal. Ana jurnal poin-poin-poinna kudu mabrur-mabrur. La talbiyah mabruroh. Di urang akal ka sok nyebut kieu ya omekeun ah. Ni sok nyeleneng wae jelema teh. Suami istri rek ka Mekah. Suami Udin memajikan Iis biasa langanan. Ulu ibu-ibu narubuh geunae marasak. Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul dalam rangka walimatus safar Bapak Udin dan Ibu Iis. Semoga Bapak Udin menjadi haji mabrur, Bu Iis menjadi hajah mabruroh. Etete kadenge kunu bodoh mah genahun. Salah gede eta. Kalimah kanyahuan teu nanyakeun heula ka ajengan. La mabrur mah lain sifat jelemana. Sifat hajina kalimat mabrur mah tingali aya hajjun nulisna ha jim jim sidah jadi hajjun nu disipatan mabrur dina ngomong mah etana jadi hajjul mabrur mun jelemana make alif hajjun. Tak sok disebutkan bab haji teh al-hajj. Dari tete budaya, dari budaya Indonesia, Malaysia, Brunei, ini sok gitu. Di Timur Tengah mau istilah. Eta kitab-kitab denyo. Imam Ghazali disusun oleh Syekh Al-Hajj Ghazali. Imam Syafi'i, Haji Syafi'i. Iya, ya supaya paham ya. Paham. Mana syariat, mana budaya. Eta mah taktik Indonesia supaya jelema nu geus naik haji ulah jeblos-jeblos teuing kana dosa maka tak dipake bapak haji supaya sugan engke moenya haji-haji kudu neraka kadinya alahan. Malaysia haji dipake Brunei. Di Timur Tengah enggak ada Pak Ustaz. Dasa bener nama nyata atuh. Ieu mentak kudu rada daek ke ulin kana grog teh lah cukurang ge. Ayawe bersah bersih seetik-seetik saya isa bener dari haji tenawan jelema nurek ngalaksanakeun ibadah haji ngarana hajjun hajja teh kosoda hajja kosoda aina hajjata anda mau kemana. Hajjatu ila suq, ana rek indit ka pasar. Hajjatu ay qasadtu. Mandak di Mekah can usum haji. Urang geus datang ka Mekah. Cek urang ditu ya haj tuh. Hei jelema nu rek ngalaksanakeun ibadah haji. Ya haj. Awewe geuning sok hajah fauk hajah fauk ceuk urang dieu nu bodo alah pamajikan saha di fauk euy padahal awewe kaluhur awewe kaluhur hajah fauk ya hajrek ya hajrek ceuk goblok si aing disebut torek et haji ieu jalan jalan jalan jalan mawa cai mun ceuk urang panas panas panas panas kitu. Urang ditu nyebutna ya hajrek ya hajrek torek-torek bebalus. Ah, ai geus der datang ka ditu mah eueuh aturan, eueuh ti dieu we siga beres soteh. Ragu pacal latrek datang ka ditu mah. Lamun rek make pikih sabener-benerna, ceuk pikihna ge geus boro-boro ceuk tasawuf, ting sabar sikil mah nu sah ceuk pikih. Eceskeun. Sebab pembimbing haji ti dia gegedena ngarala duit cipintir. Sarabat-sarabat teh lain, lain hayang amba berurkeun jelema. Matak anak mah teu pake kap, teu pati kapake ge anu jadi pembimbing haji. Pan ngomongna sok ieu. Manehanna pan kacarewel ku anu. Kajaba ti heula. Kandepakna ade anak Haji Cepi. Sok nanyakeun wa aya waktos wa kanggo ngarahkeun para haji. Gae, daek mah ngadengekeun aing ngomong haji. Da ngobrongkong yang haji jeung anu mah pikamakeun batur bae. Suara seikian usah cepi kih komo cek tas hau. Balik ti Mina kudu bada duhur ti isu kus ngabrik. Ah, nggak ada gongke cina ke macet-macet. Hari dengwe naja. Nggak ngebalang nges. Datu make elmu. Datang gitu. Mesti selebrut para rungguh. Kudu bijakan maak. Tak cek anak. Persiapan haji teh. Tarukun Islam. Nu opat dihanap benahan. Ya. Anji. Tadi talbiahna gitu. Hayo. Orang geus bisa maca talbiah. Maca lapat talbiah mah geus bisa. Geus jadi insan mulabbi acan manusia. Nu geus kamarkah awakna ge koret keneh, bedegong keneh, kedul keneh, can can mabrur talbiah-talbiahna aja. Beberapa tawafna. Mabrur mah lain perkara nu ngawang-ngawang teuing atuh di langit. Aya ilmuna, aya rumusna kabaca. Akhlak mabrur. Meni asa can pati ngadengen nurangkeun haji rada kieu meusan heh. Pake idohna, pake iana tutulibin, pake ihyana, pake hikamna sirul asror geraheg. Jadi unsur tata negara, unsur sosiologi, unsur ekonomi, unsur kalbu kabeh terpadu dina haji. Dengan kata lain haji teh kieu. Sholat apel harian, Jum'ah apel mingguan, gitu. Haji apel internasional, tahunan. Idul Fitri apel tahunan lokal. Sebenarnya pisan. Di mana-mana musim, aidina khutbah Jum'ah kamari ge, eta teh pengarahan mingguan, gitu. Sang jubir mengarahkan, sang imam memperhatikan. Tidak yuhna yo. Kahoyong Allah nak itu. Mata kuat terpanjang. Rasa Allah. Rasa Allah teh rahasia Allah. Kahoyong Allah teh kumai teh. Dengan harian, apel harian. Sapoe lima kali bayangkan. Apel pasukan elit model 6. Itu. Tentara apel nak kudu lima kali. Itu pasukan elit. Kusapoe pasukan Allah. Apel nage. Sholat berjamaah lima kali. Beres sholat talim. Selalu ada pengarahan, pengarahan, pengarahan. Dicek siapa yang sakit, siapa yang bermasalah, siapa yang tertembak dan kena muncar. Sahanu ngagebru, sahanu dihakan gajah, sahanu digegel buaya. Sang imam teta, imam masjid deh, imam masjid deh, lain imam salat Allahu Akbar. Bodoh teuing aya makmum eueuh mah nyuruntul eh. Penting mah wing honor, surudut deui wae. Lain lain karena jihad berasna otak teh. Agama keur eusi pojit. Halal halal ngan ecek-ecek kelasna. Pakuli ngaranna. Tong hayang jadi anak buah Nabi sia kitu mah. Dan Nabi mah lain kuli. Ittabi'u ma la yasalkum ajr. Jadi aya kuli agama, aya penegak agama. Terserah Anda mau pilih mana. Rarasakeun ku diri sorangan. Ya. Tas talbiyah urang geser kana ihram we langsung. Rek umroh keur haji tah rek umroh bungkul tah pasti kudu aya ihram. Ihram rupa baju kudu bodas. Awewe nutupan orat lalaki mah ngan dua helai. Dua helai. Teu meunang make Nu dimaksud dijahit lain ulah aya jahitan pisan, lain dapan eta ge anu lebar teh dijahit sisina teh. Maksud jahitan teh dibentuk-bentuk potongan untuk kebesaran. Gagayaan itu. Cing ngarti prinsipna aing ngaji-ngaji pikih medok teuing hu galak dan ataku ka batur. Grahe kalamun ente ka Mekah, loba mualim tukang ngatur. Jadi ceuk kitab. Kanyahoan di dieuna teu gaul. Datang ka ditu teh pikih jebret. Teu bisa yeuh aya aya teh benang teh ka ditu teu meunang teh jahitan. Da kudu rawing sisina heuh. Teu meunang sote dibentuk dijieun potongan dijahit dalam arti kitu. Baju kebesaran, kagagahan, kagayaan. Eueuh. Atuh naon eusina teh hayang mabrur ihramna tong mabruroh. Sakali dia tadi Bapak Haji, Ibu Haji tong disipatan ku mabrur. Semoga ibu dan bapak hajinya mabrur. Lalaki haj, awewe hajah. Pagaweanna hajun. Semoga haji Ibu Iis menjadi haji mabrur. Lain kia, semoga menjadi hajah mabruroh. Jadi sifat awewe nah. Dob ta odob, odob, odob. Sok teh hayang nyanyung-nyanyung, belek gitu. Lain bodona, bodona mah bisa dihampura. Legegna, oh, salah, asa bener wae dipertahankan. Yah, di kalangan ikhwan, TKN. Mun syariatna anak Tarangalongok Jakarta bareto aya seorang ustad sarjana rada gagayaan meureunan ti dayeuhna mah. Ai lalaki disebutna ikhwan ari awewe ditambahan ku taknis jadi ikhwanat. Para ikhwan dan ikhwanat. Aduh ceuk urang teh aing. Ah tuntuna ulah dijebret hareupeun mah nya. Salah oi. Tata kalakuan orang sok hayang gitu ta. Kasempetan mebeutkeun batur di dinya supaya kanyahoan aing jago kalakuan mualim jebret danu kitu ngaran. Surudut deui wae. Surudut teh kelompok neangan hahakaneun lah. Surudut teh kalimat. Wuh lamun eta dipake cager urang mau jadi jelema teu ceur. Ketika kuring ceramah di lain waktu. Makasih. Kita semua punya istilah ikhwan. Jangan salah. Anu satorekat disebut saihwan, nu teu satorekat disebut lain ikhwan. Gagabah eta. Innamal mu'minuna ikhwat. Sakabeh nu beriman dulur kabeh oge. Sok aya ta. Ta imah bumi ikhwan imah sanes aja. Aduh eta malaikat di mana teh? Babasaan teh. Mun badai ima ikhwan tekin, ima ikhwan pil iman kita. Ikhwan sa iman, ya ikhwan sa tarekat, ya ikhwan sa guru. Lamun teu diomekeun ku jelema belet ieu, saan da ngomek. Da teu warani pan nyangharepan mursid teh batur teh. Aya jangan jajan ku wani. Maneh sing nyaho di tiap lembaga termasuk perusahaan, politik atau apapun ada yang disebut staf ahli. Naon cenah? Nyaho tugas staf ahli teh. Teu nyaho deui. Ya bupati pangluhurna pangkat bupati di daerah. Tapi keur ngagawean jeung mikir teu kabeh ilmu ayeuna sirah bupati. Henteu. Aya staf ahli, urusan minyak ahli minyak. Urusan listrik ahli listrik, urusan cai ahli cai. Itulah staf. Jadi ilmuna leuwih ti bupati di bidang eta. Tugasna ngagunakeun ilmuna keur ngagali sumber daya alam supaya masyarakat maju ku bidangna. Mursid ge kitu kagungan staf ahli. Ya loba nu teu ngarti ye. Dianggap mursid teh sagagalana kakurangan kok. Saliwat masih gak ngagungkan padahal membuatkan. Lain ngagungkan lah menyebutkan. Guru abdi betul ayah kakirang. Dasiatnya nyaho kekurangan anak. KB bege jelema maiwati Rasul aya kakuranganana. Rasul ge aya kakuranganana. Oh, da makhluk da jelema. Punten-punten, pajejen mah staf ahli. Jelema nu boga keahlian khusus. Mantaku guru mursid ditarik, up, urus ieu euy. Cukup kalimatna benahan. Pangbenahankeun euy ku ilmu maneh kitu. Benahan organisasina, benahan keilmuanana. Ruhna mah urusan guru mursid. Sirah ieu mah tangkurak. Pengetahuan ilmu bagian staf ahli. Itu loba nu teu ngarti. Mantak Pak Jenderal Sukria ngagunakeun istilah pembantu khusus alias staf ahli. Di bidang sosial dan tos. Ihram. Naon simbolna ihram? Ihram bersihkeun kalbu maneh. Tidak sakabeh penyakit kalbu. Badan maneh can ihram, batin maneh keur diihramkeun. Tiap tasyahalat, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiap detuk detik denyut dikir denyut jantung Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta keur ihram eta ihram batin ieu kitabna ieu henteu rampa rimpi ajengan jejen ngomongna kita da geus kakuasai panuih nu nerjemahkeunana 24 pasalanana. Toharotu syariah, toharotu torikoh, bersuci syariat, bersuci torikot, wudu adus syariat, wudu adus torikot. Syariat ku cai, iya ku dikir, cai nate dikir. Alat pensuci na, sikolah na. Kulisain sikolah tun wa sikolah tul kolbi zikrullah. Sholat syariat, sholat torikot, sholat syariat, Ka'bah na itu batu. Yang hareupna ka dinya sararea. Urang mustaqbilal qiblat yang hareup ka kul lon ngalir saeutik. Sah teu salat yang hareup ka wetan? Sah. Henteu meunang sote di dieu. Aye di Mesir mah da mun ka kulon kalah mustaqbilal. Mustaqbilal Eropa ke. Mustaqbilal Inggris. Di kulon kawetan nuti wetan kakulon nuti kaler nuti kidul. Nah di Madinah sholat yang harap kemana yang harap kidul. Mentak askar ada pusingan yang harapan budak ya. Pan orang di Wahabi jarah di makam Rasul temenang mentak ke Rasul temenang angkat langan ke makam Rasul. Mana kia di makam Rasul beletak haram. Jejen teu bodo. Kumacarana jarahna ti belah kaler cicingna. Ti belah kaler ieu makam Rasul. Urang ti belah kaler tadi raudah ti ditu. Tidinya ti sesompang alusupah. Panjadi nyangareup ka kidul ieu makam Rasul di ditu. Ka'bah di Mekah urang nyareup ka ditu leh kiblat ketujuh makam Rasul ketujuh kieu we urang Allahumma inna nas'aluka wa nujubut haram da lain keur menta ka makam ka ditu lamun ti belah kaler dianggapna ka makam lain ka Ka'bah gua siasatin loh sih teh haram-haram aingeun nya hoseu belek mesantren di mana sih tong sok eleleh teuing tah. Jadi ahli sunnah wa jamaah, jadi ahli tasawuf teh meni beye. Kararoeung siga batur nu bener, batur nu keur ngaco nya. Insyaallah urang nu keur bener. Pajajan berani ngomong beye. Rek kumaha teu wani atuh. Kelompok-kelompok nu ahli tasawuf saya boga pertanyaan. Apa pertanyaan Pajajan? Bisa nyeun wali teh sia? Teu becus da teu boga resepna. Aduh gelajar berang puasa puting ibadah terus-terusan ngante boga mursid maneh eueuh sarua jeung kareta api eksekutif eueuh cacantolan teh Dihebat-hebat ge nganti ka alam mulki seteh melakbak balik deui. Tak tedekeun meunang ge Islam ku kelompok gede bangus. Bisa sorongot teh ieu nya nyalahkeun ka batur. Meni siga tasawuf nu anyar. Heula mana kitab ieu jeung Bijil Wahabi? Wahabi mah tahun 1700 teh. Dititah Inggris kitu ge. Supaya ngaruntuhkeun khilafah Islam, matak Hizbut Tahrir ayeuna teh babergeng hayang ngadirikeun deui khilafah Islam teh panagih eta da nyaho dirajetkeun jadi nagara lalemet Islam teh. Ari Rusia ngurus nagara loba urang jadi lalemet. Arah babari nenesna geus dipecah-pecahkeun jadi nagara lalemet tinesan hiji-hiji. Irak, Afghanistan, Libya, Tunisia. Tama sete kudu ngarti siasat mah eta mah geus politik busuk. Butuh minyak penting nama. Di mana-mana engke minyak bumi beak, minyak ti Arab geus beak, minyak manehna weuteuh keneh. Modar-modar mati selama peduli teuing. Aduh ajeng antong ngomong kitu da inget tiba lagi kieu. Teu pindah film pangan tiba lagi. Kapake syukur teu paduli. Nya. Teu boga dunungan manusia dekat teu boga dunungan ka Allah. Eta mah atasan ya tertib organisasi we teh nyebut atasan. Da atasan ge ku aing ditakrel mun aing kudu legeg bae. Ajeng ajejen teh bawahan anu ditakrel ku aing huluna segede kumaha ya mun aing atasan dewek. Dan inga ngomong manitah dewek di dewek deh. Nita ngebahas dek deh inu dititah. Nanti kapedah teculangung weh tengelengkahan satu ke atasan. Kudu eces kemana emang ngomong teh. Kamari konferensi. Namun anrek main. Di tangan nu gitu. Tapi ana lain hayang nu gitu. Sahawe nu mimpin. Nu penting kumah taurap. Daek cicing sahana pun batur daek. Sana jana nanya ho ye saluhureun teh. Ilmu nama terbatas, kemampuan anak terbatas. Hagan bae nu kitu. Di Suryalayana daek cicing sahana pun. Jenderal Taka, Kang Enyen dan lain-lain sumuhun. Aye keur ngomong ning ho. Ngomong hareupeun sararea. Hadirin, saya bersama atasan saya. Tapi sukuna mah kudek dikit teteh. Dan saya jadi beliau akan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Insyaallah tidak ada kesalahan. Coret tetangga jangan. Saluhureun teh kurang tepatan. Ya, diri. Cing bisa kikituan. Lain bunglon teteh lain bunglon. Kode etik organisasi. Naon cenah? Punten jelema nu teu biasa berorganisasi mah teu bisa kitu teh. Mun nanya batur teh ngapa teh. Anu geus biasa organisasi mah di mana we posisina? Dicongo jadi. Maneh kudu jadi naon? Maneh mah jadi halep main bola teh dibelah tukang. Tapi nyaho yeuh nu kahareup goreng patut cokorna sikat teh di bolana. Deus asup ka ditu. Kikuk kikuk. Loba kitu di urang. Ngas. Jadi tadi ihram teh naon? Sucikan batin. Tembuskan diri padamu Rabbi. Oni tadi oni tah. Ngaji. Oni gerwat. Nah, dulur. Jadi ihramna kitu. Kakarek ihram maneh mabrur. Bade jadi haji mabrur. Bade jadi haji mabrur. Entong salah. Dengekeun atuh panjang haji pan ulah cek urang ge lain jelema mabrur mah. Bade janten hajah mabruroh. Entong da salah ngomong nage. Hoyong haji mabrur. Ibu hoyong jadi haji mabrur. Pancana mabrur roh ibu mah nyaeta salah. Gusti, Kementerian Agama di pusat datang ngomong di daerah kitu ngomongna. Ameng kana grog atuh geura. Da moal di pentakulian ngabengkel moal we. Asok rada lege geus di kana mah da takabur kana bedegong mah ibadah. Ulah sateu takabur kana tawadu. Ieu jelema salah tapi bedegong dagor. Supaya leungit bedegongna. Yah. Tuluy naon deuna euy? Tawaf, umroh, umroh tu ayo umroh, ihram, tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kumahanya tawaf yang mabrur, pangku kitu kawahna, gotong ka dieu, engke dianggap kampanye partai anu pun. Pan geningnya ai geus usum kampanye mah jelema teh silih gorengkeun dalil teh lain parage nanyarkeun bener parage ngusurukeun batur. Cek P3 ka Golkar. Awas hadirin. Al-Qur'an jelas ngan nyatakeun wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Lah deket-deket kana tangka, jadinya teh loba curiga, dolim sok ka dijam. Atau anak buah nada bodoh deh ho akor. Waduh cek jurkam Golkar kumaha aing nanyok sieta. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadzil wa arsala alaihim tayron ababil. Manusa-manusa nu wani nyolok Ka'bah ngancurkeun Ka'bah anak buah Abraha tadi. Cek PDI lebok sih diadu dua nana. Cek PDI diserang dua nana tadi. Golkar ulah wala takrub hadis sejarah. Kadinya alam taro kaifa. Pak Allah buka biasa bil-bil. Atu cek P3 jeng cek Golkar. Awas. Inna allaha yamarukum antadbahu bakoroh. Cing nyahu ay sapi makudu dipencet. Kata ajengan apal. Pan aing tukang gitu bareto. Tuhnya ejeng mantan mana nahan teh genah. Ana baheula da kudu kikituan harita mah kitu-kitu we dek ngawaro eh bura Gusti. Sing ulah ka neraka kikituan bae. Geus ah. Naon sabenerna ihram teh? Kikituan mah tawaf kikituan mah hampurannya. Sae sae sae. Pikih terpenuhi, pikih terpenuhi. Balik ti ditu malah boga dongengkeun. Abdi mah tawaf. Tawaf nguriling, 7 kuriling. Pertanyaan ti Ka'bah. Engkau adalah suamiku dan aku adalah istrimu. Ini malam pertama, kenapa yang ditowel bujurku saja? Kamu ini selakongan surudut. Cek Ka'bah batu, aing we di kurilingan hayo. Ai rahasia aing nanti dikorehkan kusia. Naon rahasia aing, Ka'bah nu ayana diri mana? Jadi tawaf anu mabrur di ditu awak ngurilingan Ka'bah lepas ti ditu jeung didinya keneh jeung geus leupasna kalbu teu jauh tinu boga Ka'bah. Tong lila teuing ti kamaot we kituna mabrur. Memeh maot kungsi teu kitu mabrurna eureun. Ya mabrurna bisa leungit omean deui bisa kitu. Servis mabrur. Urang legek seutiknya, kena legek seutik. Kena ya. Mineng maneh ngadenge penjelasan nu kieu. Syukur mun mineng. Syukur mun mineng. Baru karek ayeuna heuh karek ayeuna we waktuna. Da urang ge karek beh dieu nyaho nu kieu mah sigana we aing nyaho teu baheula. Tanya. Urang geser deui hiji deui. Tas tawaf tuluy wukuf. Naon hasilna wukuf cicing wukuf tek babacaan pek henteu pek sebenarnya sunat dibarengan ku babacaan wah loloba nu ngawar hangkung nyaritakeun cacing bonteng malah ngabarengkongkeun piminantuan segala rupa malah cebrok we popmi biasa roti dicoyokeun kana biasa we sibuk kanggo ibadah tapi da. Da pentingna mah wukuf teh cicing. Kumaha yang mabrur wukuf? Ad ngadep ina depan kalbu urang wukup cicing di payunan Gusti Allah, salamina berhubungan tadi papayun-payun jeung Gusti wukup. Geus mabrur euy mun wukup geus kitu, encan jumroh maneh mabrur can jumroh. Alah naon jumroh tepiran dengan batu maledog dohirna kitu. Naon atuh jerona rahasiana maledog mun ditarik jubrin Allahu Akbar, kang tarik-tarik teuing setan maledog sapoeing cuk setan kikuk-kikuk aing mah geus teu di dinya. Nah di mana maneh tan? Na iga sia. Nu disebutkeun jumroh mabruroh di ditu jeung balik ti ditu, setan dalam kalbumu selalu kau usir dia, kau jumroh dia. Tong lila teuing ti kamaot we kitu. Dengan sakeudeung ti kamaot teh paling 30-20 taun. Alhamdulillah. Ya, mun teu ngaji hikam dibanding jeung praktisitas haup. Iya teh lain keur ngawur ngomong teh keur ngabahas hikmah nomor sabar tadi. Jadi tisuk tika berangan menang dua tadi. Terugi henteu menang dua ge da. Da urayanana panjang lebar. Lanjut. Qayyadat ta'ati bi ayanil awqati kaila yamna'aka anha wujudu taswifi wa wasya alaikal waqta kaita bekialaka hissatul ikhtiari. Tata saya mantes agus dibahas di ahna ta'at ibadah ke Allah teh diatur ku Allah. Kenapa Allah mengatur? Karena Allah maha tahu keadaan manusia. Bagaimana tidak tahu wong ya penciptanya? Marifat. Contoh marifat. Kamari ku ana dicontohan marifatnya sabar tingkat kamari. Kahiji sinaon. Nyahoan kasinaon. Naonna? Ngarana nu kadua nyahoeun sifatna si naon si Asep katilu si Udin nyahoeun naonna malah si Agus mah zatna. Ini urang tambahan deui wawasan marifat saeutik, tambahan deui wawasan marifat saeutik. Naon ajengan contohna comro aya kadaangan di yeun tina sampo di jerona make oncom comro di jerona digulaan misro di jerona aya suuk sukra urang Melayu ge nyebutna teh sukra we teh suklem kuduna orang Jakarta nyebutna canglem kacang di dalam tetep aja beli sukra ayo si eleh kusuna si taluk Jawa juga sukro nggih nggih padahal suuk itu apa? Jawabannya apa? Kacang. Ning dalam apa? Hah? Cero. Ya cero cek Sunda. Cek Jawa. Cero bae. Jadi cangro tuh ya jangan Jawa mah kudu cangro. Lamun orang Jakarta canglem, kacang di dalam. Lain porno tong kasinggung Ibu. Emang jajan ngomongkeun nu kieu meni reup-reupan eta beungeut teh. Asok tudang tuding jeung si Aman. Henteu. Si Ujang usahana kana comro, isuk-isuk nyieun comro 40. Saha? Ya. Si Udin sobat si Ujang ngiluan nyieun comro. Jang ngiluan euy, naon Din? Ngiluan nyieun comro. Wah, siapa sok ngaganggu cen. Enggak mengganggu, sebiasa-biasa aja. Bener we si eta mah tangan jahil. Apa jahilnya? Dicengekan jerona. Pan ieu geus lada teteh oncom teh dicengekan cengek golonongan jeroan. Ku saha? Si Udin. Tapi dia pinter supaya tidak senjata makan tuan. Dikasih tanda ujungnya dimonyongkeun sakti. Naonna? Syomrona. Tilu siki teh si Udin jahil tah. Begitu comro selesai di goreng, kawan-kawan pembeli sudah pada datang. Udin seuri. Di antara sobat si Udin teh si Asep nu sok balanya kadinya teh kana comro. Udin teu tega ari si Asep kudu jadi korban. Nyeun contoh kita kudu make Johar Maknun kudu Juman Samarkondi Ucu kudu Asak Sastra. Da teu gampang nyeun contoh teh kudu pas. Hadirin sekalian, keadaan kolbu adalah seperti baling-baling kapal. Baling-baling kapal lagi tengah arti. Kudu nuka hartieun. Ieu ilmu marifat jero dicontohanna ku. Tugas mubalig, tugas kiai seperti itu. Taisirul asir, memudahkan yang sulit. Balung sapi teuas atawa hipu. Sae henteu. Bisa henteu mun dibikeun ka orok. Bisa di blender. Anda berpikir, wah kira aku balung sapi sakitu gede na, kudu dibikin ka orok, mana ting samutut na, blender, masukkan ke mesin, jadi tepung, buburkan weh, bikin ka orok, memem, surudut. Kita mah surudut budak tama, no problem tama, masalah. Tah tugas maneh teh hikam nu sakieu hesena diolah deui ku otak dipinta ka Allah diolah ku ibadah tika jadi babari ku jelema geus lila teuing yeuh umat Islam Indonesia teh haus makrifat sebab kita miskin pembahas makrifat yang piawai tabu aya jago makrifat terangkeunana pagujud. Aya nu nerangkeun marifat teu teuleum dina marifat ngalayang ting ka mana. Kita miskin. Terus terang pengajian hikam Ramadan itu terobosan itu, Pak. Kita miskin pembahas rif. Tapi ka hikam pada naplek ku itu ku ieu. Aya nu make jadi kebesaran, aya nu teu make dipampengkeun. Teu perlu kitu. Jole nagrog. Nagrog teh euy tong digogoreng. Najan ngaranna teu geunaheun kana ceuli. Ongkoh goreng eta ngaran lemur teh tapi laku. Di Cibadak aya nagrog. Ka Garut aya nagreg. Greg eta mah. Di Geger Bitung aya nagrog. Loba lamun nagrog. Supaya rada pelemeusahan. Asup kana grog teh rada genah we kana ceuli ku ana ditakwil tina nagriku goroko kod goroko goroko ya gruku nagroku tina goroko naon goroko teuleum teuleum dina kamarifatan urang datang ka nagrok goroko ya groku urang diajar teuleum ah eta mah ilmu gotak katuk dipaksakeun. Daripada kitu bulan Sapar disebut bulan lakian anjing di ome mah jadi kitab laku anana mah teu ngentak kauntungan we teu tarang ngentak royalti tina ngaran kitab anak dokter ingilah bebas jung kitu penting mah loba jelema makrifat teh ka Gusti. Sudah tadi jumroh yang harus kau jumroh adalah aya nu kaliwat teu tuh nya comro mah teh kaliwat. Comro. Ujang teu nyaho, si Udin nyeun comro dicengekan. Udin teu tega. Udin Asep. Heuy, hese ieu pagujud. Asep teu tega. Saya teh tadi teh cing bener ngomong teh. Anu boga warung saha? Ujang. Nu mantuan? Udin teu tega nanya si Asep kudu ngakan comro. Aya teh nih cek Udin. Asep datang teu apa leuna rahasia. Pokoknya biasa we calonong boy colok am. Kabeneran rek dicokot ku si Asep nu monyong teh. Cek Udin, Sep. Naon? Panas di jero. Panas di jero macap kaki tiga. Asma lain. Asma mah atuh aya meuli broson pon. Duh anak. Mun hek dikubungkeun yang perusahaan menang duit yang ngomong heh. Bisnis tah iklan. Aduh. Kekeher cokot nu monyong. Atuh hayang daang mah ngaliwet geus ya teh kumaha. Tah maripat teh kitu euy. Tangkal cau cek batur cau we bubur cek urang mah aya ituan. Nah kunaon make nyaho apa nu ngilu nyieun maksudna lain ngilu nyieun jadi apa rumus nyieunna geus sia kitu lah qayyada taati bi ayanil auqat sok taat ka Allah teh euy waktuna teh make ditangtu-tangtu naon sababna sabab si jelema Allah ninggaleun teh nu nyieunna teh cara nyieun comro teh tadi ya jelema lamun diperek-pek 24 jam terus-terusan bisa ngeusan. Kalau kan rehela ulin, punten, mun salira nanyo kalakuan anak, pika sebelen. Hayang sholat, umpamana sholat sunat 20 rakaat. Umpamana tahajud hayang 8, hajat 12. Tasbih 4, pan 20. Ya. Mun witir tilu jadi 20 tilu. Di luar Ramadan sarwawe gitu. Kadang-kadang kan nama gilimring tuh, kajuru itu tuh. Kedeket kulah. Kunaon mang jajan. Aing teh embung, sholat teh embung. Sugane ieu mah nafsu rada kaparaban meusan. Bari nempo naon? Bari nempo kulah lebak sholat. Hayo urang disiasati. Ninggang rek sholat tasbihna ka mana naik ka lantai tilu. Resep ti luhur nempo. Kadang naik ka lantai masjid tu. Tengah puting ninyo kota kedap-kedip. Dina pesa kadang mawa kopi panas sanem ho. Belah dia we make roti, jeung ngagayem heula we salat. Saking ku jelema bodoh kedul tolol, tapi embung eleh aing. Mencari upaya. Beres salat tasbih dirinya. Kungsi maneh nanyaona? Tah si Nandi tah sok nempoeun. Kadang-kadang barudak sok rek nubruk urang ho, murukanna naon bro. Geus. Kadang-kadang kuring nyelap tuh nanggunukan batu. Nama kayak dirinya sholat. Pandek di ditumbung. Di musyola embung. Sugan dipapalerkan ke belah mana. Tak itu ayah jelama butut berupaya. Ayah salira mata budu gitu dah. Di hiji tempat ke hees. Tewan tunting pangarsa. Ngoreh-ngoreh ayah batur. Nya aya rek eling mah syukur eh. Waktu kuat diganti-ganti. Eta ngaturna meni pelem aya Allah. Iraha zuhur, zuhur teh dohrun. Bisa tina dohrun, saatna panas. Naon? Tulang tonggong tas gawe. Ditinjau tina bab nyatu pelem-pelem nadaan tatas cap. Cik Allah, tak sholat tadi dinya, oi hiji. Bisi terus gawe deui, tong ripuh teuing ti kaburit bakbik reun heula lah sagede. Dipake barang daang geuneuh eta. Tas asar nya. Yuk, pulang dari sini tidak bermaksud menggurui. Coba jam kerja kita jangan terlalu mengikuti jam kerja Belanda. Jam kerja Belanda dulu dari pagi sampai siang, siang makan. Tidak ada sholat karena mereka kafir. Kerja lagi umat Islam sampai sore baru sholat asar. Ku ana dirobah di dia, dicoba. Supaya ua terugi maneh terugi, ua berkah maneh berkah, nurek gawe di dia, kieu carana. Setengah delapan masuk, setengah dua belas stop. Mun aya di dia nu setengah dua belas gawe kene pas dibaredokeun. Eureun. Siap teh. Getol-getol teuing. Getol bari nyilakakeun. Sok dahar heula ka dinya. Nu jelas aya waktu. Keur duhur keur persiapan, bararangkat ka masjid. Geus salat teu heula sakedeung rek. Arudud tah lah. Aek nyararana trek kumaha. Ke jam 1 maju deui. Jam 3 setengah jam sebelum asar stop. Eureun. Nyandeutheula siap-siap supaya asar barjamaah. Engke geus asar maju deui tika jam 5 dunungan teu rugi. Da jam kerja terpenuhi, manehna teu rugi, da ibadah bisa. Salah satu tapak ngaji hikam ti dieu geus karitu can. Ternyata encanana ge nyaho ngan. Gimana Rasulullah we, beting salira leuwih sae batan anak malah pan ulah sok goreng sangka jadi jelema nyawanya. Ah, ini ngatakan haja uwa ditaikin kaluhur teh, naon teh regulasi keur-keur ngadukung, sebab kuring teu bisa jauh ti kasunaan, kuring teu bisa. Kuringa boga keyakinan leluhur sunah maripatna saimbang atau bisa jadi leuwih ti Arab. Sabenerna mah da buktina Kangjeng Sunan Kalijaga Jawa. Dalam Cikuno Sunda. Mana kitab hikamna? Oh, kitab hikam Cikuno eueuh. Meunang syahadat tapa cing bener asakan jadi. Wai urang elmu emelek beko. Elmu kudu ngan ulah. Aku gulung elmu teu jeung kana pengamalan. Baik. Tekananon bieu ngomong teh. Tekananon bieu ngomong. Hah, waktu sholat. Dur maghrib secara biologi, secara fisik tiberang kepeting aya perpindahan. Datang mulai awal tunuh. Ah cenah henteu urang mah. Ti memeh maghrib ge tiberang mulai geus tunuh wae. Ari ibadah mah eta mah super kreatif ngaranna. Kaprahna adalah tunuh. Dai, gai, dai, di dia tak, Kang Romli. Sakareret teh kuring mae ngaji mah, anak-anak anu baroga kemampuan cenah marantuan. Ya putrana Al Mukarrom Kiai Haji Ujang Abdullah Jawawi, rayi ajengan cek kamari. Keureureuh yeuh nyieun ponok jeung mitohana di Citeureup doakeun. Lor, tekana naon tadi? Maghrib. Isya adalah gerbang perpindahan antara masa kerja dengan masa istirahat. Bisaan teu Allah? Allah bisaan ngaturna? Tak kitu ulah sok mung. Ngadangukeun Allah. Ngadangu keneh bapa, ngadangu keneh kure. Ngadangu keneh Allah. Da deukeut keneh Allah ka kuring daripada saha? Tah, cing nu kitu teh euy. Nu kitu teh pake akidah kitu teh pake. Tuh, kaela yamna aka anha wujudu taswib supaya maneh teu sok ngageser-geser waktu. Mun subuh dikadituken, mana aya duhur dikadituken, geus aya asar, tuh diatur. Ramadan diatur, haji diatur. Tong kababelasan punten ieu, aya tokoh NU di pusat, orang PB, saya hormat pada beliau, cerdas luar biasa. Tapi saya kurang setujunya, sering mengeluarkan statement yang sebenarnya harus diolah dulu di seminar, di muzakarah, di lokakarya, sok dijeprotkeun hareupeun batur. Matak teu daek naek jadi ketua umum. Getol-getol di ditu. Pajajian wawuh jeung eta wawuh deukeut teu. Tapi pemikiran dia saya pakai juga. Ketika saya dulu membantu ibu wali kota Pumoli. Bumoli di kota Sukabumi diserang oleh ulama. Teu meunang imam kunaon teh? Ku awewe. Menit tarik kata para kiai ngalaluarkeun. Can meujehna di harga matikeun awewe teu meunang mimpin dengan hadis wa allaya tamma. Yen awewe teu meunang jadi imam, imam naon? Imam sholat. Geuning eta disebutkeun aya hadis layap lahal qaumu teh moal bagia hiji kaum nu dipimpin ku awewe, harita keur situasi perang aya pihak lain nu dipimpin ku awewe, awewena lemah. Apaan eta aya Quran? Tah, Quran. Naon teh? Ar-rijalu qawwamuna. Anak di depan para ulama kota Sukabumi. Ya, saya karena sudah jadi. Geus jadi diruntuhkeun, pan rugi. Nu ngahayang ngaruntuhkeun geus hayang ngarebut kedudukan, teu murni syariat. Maka karena itu daripada anggaran rugi, saya sebagai tokoh kota Sukabumi, tokoh kabupaten, da abdi mah dua dununganana, pimpinan bupati wali kota, dua nana harideng ka dari. Harideng maksudna balageur kitu lain harideng ka kuring, tunuk lain teu aya kikituan. Ya. Ar-rijalu qawwamuna. Angkat kalimat qawwam. Qawwam berasal dari qawama. Fa'al. Cari ayat lain yang sama qawwam. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu sekalian manusia-manusia yang qawwam dalam keadilan. Ari dina lebah nyaritakeun lalaki ka awewe qawwam teh jadi menguasai. Hati-hati Kementerian Agama, Anda menerjemahkan harus terus diadakan perbaikan, banyak konsultasi dengan ulama salaf. Otu rame-rame di mana-mana budaya Sunda, lalaki jadi raja, awewe jadi babu. Teu saeutik lalaki nu ngahina perempuan. Pamajikan saya teh nurut ka aing. Belegu ka sakit. Nya. Oh, sentak semur segala rupa. Mun salaki jadi raja, awewe jadi ratu. Mun awewe jadi babu, lalaki jadi bujang. Adil ngaran. Kada ieu para kiai. Dina bab pernikahan kudu make hikam. Kita banyak tidak berkah rumah tangga gara-gara menghinakan perempuan. Ada penyiksaan, ada pemberangusan, terselubung. Ya, kada ya. Dulur, pek salaki jadi raja, asal pemajikan jadi ratu. Kumaha carana? Kudu beunghar maneh, neangan babu cing loba. Sesuai patul muin. Teu mampu, fleksibel. Nyai, ayeuna urang jadi nyai jadi babu, aa jadi bujang, yuk cek pamajikan, bios abdi nyesuh, aa mulahan suluh, sama-sama sederajat. Beres pagawean, nyai ibak can atos, aa ibakulanya mangga urang saeukeukeun, ayeuna urang jadi raja dangdan cing pantes, ah mamah didinya nya bapa didinya raja, mana ketuangan raja, mana katuangan ratu geraheg. Hey, lain agul kuring jeung inung budak geus 30 genep 30 3 taun rumah tangga diajar make kitu geunaheun luh ponjung pop. Jadi hari ningang hari jalu qawwamuna lalaki menguasai jadi sakarep-karep. Anda tidak adil. Hari ningang qawwamuna bil qisti kudu mendukung. Kunu jadilah kamu qawwamina penegak bil qisti keadilan. Kenapa tidak? Ari jalu qawwamuna laki-laki adalah penegak perempuan yang menopang, yang mendorong, yang mengembangkan, yang memintarkan, yang menerampilkan. Jorok qawwam jadi menguasai tungtungna. Nya urang poe ieu pan rame wae sabaraha ribu juta awewe. Ti urang leupas ka belah ditu. nu hasil aya. Hasil ku hasil, pan kudu make surat talak jeung segala rupa. Geus puguh ayeuna mah aya anak irungna inungna demes anakna mah rancung. Lain hiji lain dua ribuan. Ribuan di Sukabumi jeung Cianjur Jawa Barat pagudangna. Indramayu kita Banjarmasin Madura. Ah jadi kadinya jig nah, layam na uka anka wujud taswid supaya ulah beh ditu wawasalai kal wakta hek dilegakeun waktuna teh henteu kieu duhur asar teh jam 12 leuwih duhur setengah 1 asar merek pek ripo lamun tulus 50 waktu bareto bagi we 24 bagi 50 setengah jam sekali nyawa rada duh repot oge okay. Kerja lama kedua mah mantak jalan manusia roleh ditamal kusunan kusunan wasalai kalau waktu kayak tabko tabko pe tabgialah kak hissatul ikhtiar supaya bisa milih-milih teh tadi hayang rada eta ah salat asar mereka ngo acukna nu ieu salah satu kebiasaan jelek kita salat tara gini lamun rek indahoy gini lamun rek holiday gini, rek nongkrong sisi jalan gini, sholat gak apa. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Cingginin ai rek sholat. Ngomongnya anaknya kemana, dan anaknya tengah cerah. Pemininga al-mukarram, pengersama mati par. Apa? Apa? Guru anak, pesantren Sirjul Akpal. Ai rek sholatnya menik, lewih direk yang harapan presiden, dang dosan. Rapi. Eta nu kitu-kitu ibadah halus eta. Kaasupan ngaraksa kawajiban tadi. Tinggal pangarsa abah. Kapungkur sok nganggo jas nu kamari eta. Menjelang waktu salat teh meuni kos bade nganyang ka presiden nuju ngantos di ruang tamu istana gitu. Kini kalakuan ana kusabab ana lila jadi tukang kuli minang salat samarangan. Sajadah cukup ku anuk basuh kadang-kadang. Terus terang jujur, anak matong diturutan ku salira. Goreng akhlak dina ibadah. Cenah kitu imah ngajina teh kiai teh, apan hikam nareka bohong ka jelema. Bisi salira kos anak gorengna robah sikap. Ya, tong kos anak gorengna. Lanjut. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alima qillata nuhudil ibadi ilal jannati bisalasili. Lain-lain eta. Alima qillatan nuhudil ibadi ila muamalatihi fa aujaba alaihim wujudu taatihi wujuda taatihi fasaquhum ilaiha bisalasilil ijabi ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasili. Urang ngomong bahasa itu tatarucingan, ya mah tatarucingan tungtung nama. Jo barek tatarucingan sunah heula toktar. Kae ceng klaketa kae ceng glok. Kae nga gogosur lauk naon. Kae ceng klaketa kae ceng glok. Kae nga gogosur lauk uluku. Uluku. Singkal, cengklak, cengkluk ngagusur lauk pan muning di tukang. Digugusur lauk salah ngomong deh. Kai digugusur lauk, lauk teh muning. Naone, wah pokoknya produk jahiliyah mah. Dongeng jeung carita gedebul mah moal eleh ku batur. Kiai-kiai anu cicing di kulawarga Kiai Saroleh mah kurang nu kieuna. Kurang bumbu. Rek nanya ai cakulutuk ngeunah teh. Cakulutuk enak enggak? Enggak. Siki jerona tapi dijamel di dieun rujak tumbuk mah geuneuh. Jadi jelema cara kieu mah loba cakulutuk. Bumbu jahiliyah na jabreg aing mah. Da Rasulullah berhasil mawa jahiliyah teh pan ku apal sifat jahiliyah na heuh. man lam ya'rifi syarra waqa api. Jelema teu nyaho kana goreng sok ka bawa. Kana goreng mah kudu nyaho ngantong ka bawa heuh. Kang keur naon kang didinya? Jadi kieu keur nyoba meneliti awewe-awewe nu bararengal ye. Iku akang dicoba hiji-hiji. Ah atuh aya kitu mah lain meneliti belegoga. Yah, kade ulah. Dicoba heula ku angge, ternyata bener. Ikhtilaful laili wan nahar. Eno hideung mah rada puleun. Aye, jahil ya. Nah kunaon ajengan rek asup kana 200 opat make toktar eta ditungtungna tah. Eta tarucingan. Orang tah tarucingan anak hayu ah. Aitimu mah genah seteh. Cara nu boga motor, rek jemping rek kumaha, rek tong medan bisaeun. Da timu. Maneh kumaha mikiran ieu naon manana? Hay weh mah geus tuman, weh mah geus lain agul geus paham bener. Kan bayang tepane. Hayang ilu ka urang hayo. Yusakuna. Ayo, kaumun. Kaumun. Kaumun. Kana tong make eta kaumun. Yusakuna. Bisalasil ilal jannah. Yusakuna ilal jannah. Bisalasil. Di akhirat ainu dibelenggu teteh calon surga, calon neraka. Calon neraka dibelenggu. Ari ieu tempo nu ka surga ku belenggu. Belenggu naon? Euy eta ieu teh ngajawab eta. Oh, sateu ayeuna geus diterangkeun. Tadi mah bingung keneh. Allah Maha Tahu qillatan hudil ibad. Saeutik kebangkitan kolbu untuk ibadah seorang hamba ila muamalatihi. Karena itu fa'ajaba alaihim, maka Allah nurunkeun salat wajib, saum wajib, zakat wajib, haji wajib, jihad wajib. Nurunkeun kewajiban-kewajiban eta. Wujudu taati fasakuhum ila bisalasil ijab. Fa'ajaba alaihim wujudu wujuda taatihi fasakahu milai bisalasil ijab. Jadi kewajiban-kewajiban-kewajiban adalah rantai keur ngagusur jelema ka surga. Jelema digiringkeun ka surga make rantai, rantai kewajiban. Di pasunatan mah teu rantai. Di pasunatan mah fakultatif arek mangan teu ge teu sawios. Dipigawe, diganyar, teu dipigawe, teu disiksa. Dipigawe, diganyar, teu dipigawe, teu disiksa. Naon mah? Sunat mah. Ningalkeun salat, nanaon teu? Nanaon? Da hukumna wajib. Ningalkeun salat fardu. Ningalkeun salat sunat, nanaon teu? Nanaon? Eta cenah sebel najeng-ajengan jajan aing mah. Apa nanang ngecekel otak maneh? Di ka mana otak maneh makrifatna? Ternyata heudak kakarek pan ngaji hikamna ge meureun. Anu karek sakali, anu karek dua kali, sakali ge dituna kitabna teh dimutolaah di imah teh di heuh. Ge panggihi kana grog deui Ramadan, sakitu ge geus harus langanan bener hirup teh heuh. Hay alusna sih ditapakuran. Hek bae rek unggal taun ge nuhun. Ana boga batur. Dawuh maneh ge ana mah ngamutolaah kama. Ku sorangan we malah leuwih gancang. Leuwih gancang ku sorangan teh lebang ngecebrek ye. Kadang-kadang ana mah lain agul, buku 500 salaman sapoe beres. Saya ke Palembang, langanan Palembang. Di mana tempat pajajian di jalan. Kapten Rifai. Di sana tempat saya, di rumah Bapak Haji Bakri, mantan anggota DPR RI, jago kopi Sumatera Selatan almarhum. Anaknya Insinyur Samsul Bahri. Pokoknya anak itu kudu di hotel, mun ka ditu disediakan rumah besar, dua lantai. Kamar rek nu mana? Karena teman Bung Karno dulu, maka di bukunya banyak buku-buku Bung Karno. Sedang anak jadwal geus pinuh, 3 hari di Palembang, geus pinuh di Sumatera Selatan, ka Jambi ka mana-mana termasuk. Tapi anak kudu menyempatkan baca. Saya ambil satu. Pak Samsul, boleh saya pinjam ini? Silakan. Cuma jangan dibawa ya Pak Kiai. Itu koleksinya ayah saya soalnya, bukan apa-apa. Dan tidak bisa beli. Cokot kuana hiji. Riwayat Bung Karno. Sokio halaman. Jadi dina mobil, dina nanaon, rek ngaji ke ditu baca. Beres gitu. Tong sok hiji kitab di menikah. Keburu lecet. Barereskan. Waktu-waktu luang pakai maca. Tong sok dipakai nongkrong tu para rubuh. Supaya nambahan ilmu. Baik. Kembali ke tadi. Salah silil. Lah jadi lengit tadi nanti omongkan teh. Ngomong nanti anak teh tadi teh. Lain. Sunat nanaon eta nanaon. Bareto dibahas ayeuna encan ieu karunya. Hek maneh poho deui dieu. Cek kitab usul fikih ari sunat mah dipigawe diganjar, teu dipigawe teu disiksa. Mere kesan ningalkeun sunat mah teu nanaon. Ari tadi mah ulah tika getol kana sunat kawajiban ditoler-toler, ayeuna wajib mah geus puguh diutamakeun ngan kade kana sunat digagabahkeun. Jangan berpemikiran bahwa pedah cek takrib hukumna sunat mah teu dipigawe, teu disiksa, tapi ka dianggap teu nanaon. Ye kudu ku tasbih deui wae asupna Kang. Waduh, doakeun anu sing bisa ya. Insyaallah bisa sih. Ngan kondisi beda jeung taun kamari teh. Salahna naon? Rajab ditarima 60 peuting kamari. Da eta nu ngaronang sok maraksa wae. Nyeun merek di dinya, maaf kiai tidak menerima undangan. Ah, tu jeung ngancan aye ka abdi mah, jolecek nu hiji piraku ka abdi mah. Jadi sia masuk kitu jadi ka abdi mah kabeh beak deui termasuk ieu tah. Cek beliau teh pokona ulah ditinggalkeun banyar mah ku pajejer. Geus kumadung. Mun cara nangka mah geus kumadung. Tak kuring sok maksakeun ka banyar. Datang ka ditu perang peuting burit cecer waktu. Ya, geus. Jadi ena rada longse meusan. Tapi teu nanaon aing ngomong mah kuat keneh. Heuh, dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah poho. Yen amal teh bakal ditimbang. Wadahna ngan ukur dua. Amal hade, amal goreng. Ibadah wajib asup kana wadah hade. Ibadah sunat asup kana wadah hade. Paharaman asupna kana goreng. Jorok kana kasubhatan asup kana goreng. Rek nyebut makruh letah teh ngan sieun kasinggung teh. Da makruh ge kelompok. Hayu urang makruh mah meni da dipigawe teu disiksa, teu dipigawe diganjar. Mantak teu nanaon teu geleg-legugna teh. Coba orang make kalimat makruhun naon cenah? Makruhun. Segatna isi maful madina kariha. Naon ari kariha? Ijin. Jadi makruh teh perkara nu di. Nah kunaon maneh make dibijaksanakeun? Ah da teu pira ieu mah tibang dipika ijin. Kebun teu ulin kana grog teu kapeceh anu kitu. Da lain pinter si jejen, lain aya nu mantuan nu kimana. Ha. Kacaritakeun jejen ditimang amal engke di akhirat kacaritakeun imho. Belah katuhu wadaha de eta belah kenca. Nalika ditimang amal ibadahna teh ternyata saton. Piraku satonnya imahe. Ieu mah kacaritakeun ana we ajengan. Saton gitu. Kak gorengan anak 1000 kilo. Berat kemana? Karena rangkeun ilmu heureuy ulah leungit. Dah heureuy teh ibadah teh sabenerna mah ngabungahkeun batur. Ulah sateu heureuy nyilakakeun batur. Kahadean saton kak gorengan 1000 kilo. Berat kemana? Jejen calon neraka, calon surga. faman sakulat mawazinuhu faumuhu hawiya faman khopat mawazinuhu faufi isyati radiyah. Tiwalik faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah. Kan baik itu bantuan. Waman khopat mawazinuhu berat hade kasur gak eta berat goreng ari iya. Jen kira-kira tuh jen ngeureukeun pisan kan akhirat teh mere pahaman ka maneh. Lain anak keur ngaguyonkeun akhirat. Sabab teh saeutik jelema nu kedul kana sunat gara-gara dateuna naon teh tadi. Ai pok ceuk jajan ningalkeun sunat nanaon. Ai kalimat mah kieu dipigawe, diganjar teu dipigawe. Teu disiksa, tong dirobah jamul jawab eta mah. Warokot eta mah. Undang-undang Allah eta mah. Tapi nalikana naon jejen boga kreatif. Ya, migawe sunat. Tiganya teu migawe sunat, nanaon. Naon nu dimaksudkeun nanaon teh jejen berbahaya. Bahaya di belah mana cece? Eca ngarti. Jadi jejen teh tadi teh bingung, kira-kira malaikat punya malaikat bingungnya. Kira-kira malaikat terlalu bingung kemana kunya jelemai. Ayol teh nu gegeroan. Moal kitu moal. Ima imajinasi Pak Jejen. Kepiawean Mang Jejen dina ngabahas supaya ku jelema bodo ka hartieun. Oi. Di belah pasir, malaikat teh keurang tadi pasir. Umpama ieu. Oi. Aya naon? Tong waga diputuskeun teh jelema. Naon kitu? Ya anu tinggaleun. Aya nu tinggaleun. Can katimang mun nyaya malaikat tinggaleun. Agan mah da kudu kaharti ngaji. Hikam teh hikam cuh. Naon kitu? Ieu si Jejen basa rek ngadaang bubur. Di bubur bunut macam bismillah teh tadi. Macam bismillah. Eta teh ibadah wajib ibadah sunat. Oh salah ngomong teh itu nyanya teh geus rada teu pati cerdas. Balikan deui ah. Oi. Tong waka diputuskeun teh jelema nah kitu aya nu tinggaleun naon? Amal goreng. Naon kitu? Basa jajan nyupir reka Bogor lebah Cibadak nelak-nelak bujur awewe keur nyupir teh kitu we. Ai asupna dosa gede dosa leutiknya. Ai sakali-kali mah dosa. Asupna dosa leutik bener Kang, jinah dosa gede. Karek ningali kitu. Ditimang ternyata 5 ons. Dan dosa leutik atuh jadi 5 on. 5 on 5 on. Ai keur matang. Ngan 5 on ieu saton, ieu saton ditambahan 5 on. Juleutna ka mana? Mendekati jejen calon ahli naon? Gara-gara tak ulah sok ngaremehkeun dosa leutik. La tu hakir sogiro. Atuh pikiran kitu na ulah-ulah teuing. Ningang ditimang we. Gede leutik sarua we dihijikeun. Eta nu hiji geus rek nyokot palu malaikat rek ngabeletuk mutuskeun jejen ka neraka. Oh, itu belah ditu aya deui. Naon ieu teh ngaganggu we ka dewek? Geus rek diputuskeun ye jelema. Tong waka butut-butut ke si eta aya keneh nu can ka kilo. Naon kitu basa rek ngabubur maca bismillah. Ya tutup pir nu kitu pangpengkeun neh. Is ulah kitu. Kudu adil. Heuh asupkeun atuh asupkeun. Sup teh 5 on. Memeh diasupkeun ditimang heula, ditimang heula. Ditimang heula dina kiloan leutik 5 on. Jadi sakali deui. Jadi sakali deui. Jadi kurang cerdas saudara. Saudara kurang cerdas. Amal hade mah hiji banding 10. Amal goreng mah hiji bayar hiji. Manja abil hasanati falahu asyaru amsalihah wa manja abis sayyati falayuza ilami salah. Lamun limaon jadina. Ari kahadean mah dilipatkan wae ku Allah da geus janji jadi 5 kilo. Maja bismillah teh. Jadi berat ka mana? Julaot ta julaot? Berat ka mana? Eueuh deui nu ngakerowan, euy eueuh deui. Ngeus kepeng ngeus geus eueuh deui na mah. Jadi jejen ka mana? Gara-gara sunat, gara-gara wajib. Lamun anak teboga bismillah rek ngakan bubur ka neraka aing. Jadi ninggalkeun sunat teh naon? Cek ahli ibadah. Mantak aya kalimat nafilah. Ajeh, lamun lain pamere moal bisa ngomong kitu. Coba kumaneh hena petakeun ngomong kitu hareupeun batur sok. Teu naon da ieu mah lain soal dat Allah nu kitu mah. Sok hadirin sararea. Ibadah teh aya wajib jeung aya sunatna. Ibadah sunat dipigawe diganyar. Teu dipigawe teu disiksa. Tapi ulah nganggap remeh. Sebab ibadah sunat teh mun ditinggalkeun nanaon? Surahna. Mun aya kajadian dina poe kiamat amal urang ditimbang sabeulah. Amal hade hayo ulah dituntun terus atuh moal pinter maneh. Sabeulah. Sabeulah deui. Barang ditimbang amal hade. Saton amal goreng. Jadi sehingga kira-kira make kira-kira supaya kira-kira malaikat bakal kumaha? Kamanakeun ye jelema? Baru kanan enu gero ti belah pasir, cuek. Ngaji hikam jeung aing mah aya heureuin. Aya dulagna, aya kawihna, tuh siap getas asar lah. Cuek. Hoi jasa ho. Hoi. Si eta tong waka diputuskeun sabab ieu aya ditinggaleun si eta basakeur entang nyupir teh sebentar nyupir mobilna ge teu boga naonnya atuh eta eta si jejer geus nampiling ka ieu basakeur lompat atuh naik angkot teh. Oh, eta aja kan jejenar-jejenar cenah. Ngarah panas ieu aing. Tu panas tuh. Panjang mobilna. Kudu ka dipapanas we jelema. Lain kuna naon da maneh lain teu boga biak kudu de ge nyaho. Ningali naon? Lamun ningali bab dosa. Eta teh dosa. Leutik ya kira-kira barang dikilota ngan sabarahaun naon teh tapi tetep ngajulaeut kana kagorengan waman khopat mawazinuhu paumuhu. Jadi si Udin, si Apur, si Nanang, si Aden ngaran mana helah calon mana ya nama tah eta hakim malaikat geus nyokot naon rek naon yen saha teh tong aing sia rek dikamanakeun lain legek da inget tuman ngurus profesor ge kieu-kieu ku dek ka heuh komosi laing ulama bararana ge ku dek di kieu-kieu di heureuykeun geus kitu ti ditu na we tu tilmul ka mantasa bener kemampuan ana mah heureuykeun jelema mah komo maneh lah. Beres ya teh. Naon deui? Di mana? Kumaha cenah? Bangun pantes dina lampingnya di cadas pangeran ti luhur. Oi. Oh. Terus. Naon kitu? Naon kitu? Basa rek naon? Atang bubur wae sebentar ngadang bubur tara. Sampo gitu atuh teh. Lah, ni legek bubur. Dibobotkeun ngarah wakiahna dipigawe ngarah baleunghar maneh. Cara dewek bubur bunut cek aing super. Oh, ayeuna mah baheula mah nya kitu teh we. Balang sakcu. Geus. maka dinaon naon teh memeh diasupkeun kana kiloan gede dipecak heula dina naon dina kiloan para geeta para ginimbang masuk nu lemet teh heeh ngan sabaraha diasupkeun we ka mana sok ngomong jeung hadirin berat ka mana sok mana jadi hadirin sarua panrek di rek di kitu tatungtungna engke keun anteplanan alhusul bada taab au kopi nafsi hasil sanggeus capek pelem kadinya ngarahna kunaon ari nginum jamu-jamu nu amis nu pait heula lamun nu amis heula tungtungna pait tegena nu pait heula kan nanti pancana salah jelema teh di mana-mana di Malaysia di mana-mana ku ana ditanya samul lah pa yai samul saja cek orang Jawa podo bae oh nda bisa cek orang teu bisa sarua sabab ari amal goreng mah ari amal alus mah maka atuh maca bismillah rek ngadaang oh, sampo gitu tak itu cing jujur jadi sakumaha akhirna atuh jadi kamana gara-gara wajib gara-gara sunat matak tah torekat teh kitu torekat wajib dijaga dianti-anti cingku mati sunat dipigawe teu ngaremehkeun sunat uhuy eta nu kaharti teh oi tadi geus surudut teh loba baweun balik teh isukan bari numpak bus oh cek cek jelema ada apa pak ini lagi praktek dari guru saya padahal gunam surudut aku naon ah eta tak duh sop hareupeun nah ka mana jorna pasakohum jadi jelema ka surga digiringkeun ku naon siga namun ku ana ditambah 5 poe deui moal hayang balik ya lebah ilmu mah tapi da moalan geus geus teh ka isukan tong ganek lanjut aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi tak tak bentak bentak bentak hayo atuh mane nurutan iya mah kudu bentak kunaon Allah make mere kewajiban ka jelema ngarah ka surga sia ai panyate Gusti teh nita salat teh nyiksa nita sodakoh teh nyiksa cek Gusti naon perlu aing ka sia sia salat teh namahan benghar aing sia ibadah teh namahan benghar aing sia teh ibadah teh mantak terang bangkrut aing aingnya kitu sote ka sileng nyadiakeun pigaweun we sang hareupan kafir galak sang hareupan kafir cicing sang hareupan kaum munafik sang hareupan ala kurang kabeh proyek woi gede proyek gede. So, urang najing gede. Kita punya proyek besar. Lanjut. Manistaghraba ayyang qadahullahu min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqadista'jazal qudratal ilahiyati wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Ngerti, Jan? Kir ta mikir, mikir, mikir. Simsalabim nantinya aing ngah sabenerna mah ieu teh ngerem ceurik aing kudu bejakeun ieu heureuy kitu ngerem ceurik lamun saujratna langsung ka dinya aing geus ngagaukeun sakikit watru manes jadi lalaju itu ajengan jejen menang kitu entak dikengkalkeun kana heureuy tenyo aing urang sok salah. Ayo urang sok poho. Ayo urang sok ngaco. Saha jelema ngaremehkeun kana salah tu eta. Aibanya tuh salah teh. Pan eta teh diskotik heuh. Ku ana baheula geus sia dianggapna kitu patut doraka. Kersaning Allah ngahaja. Manistagroba ayun kitahullahu min syahwati. Saha jalma nu ngagorib-gorib, ngaaneh-aneh. Hayang disalametkeun manehanana tina syahwat, hayang dikaluarkeun tina poho, sarua we jeung ngaremehkeun pangeran. Dijieun kagorengan na diri maneh. Tuluy maneh lolongseran hayang miceun eta kagorengan. Eta cek Allah nu kaing ditunggu teh. Da naon hese na atuh. Lamun bener-bener Allah hayang nyalametkeun manusia mung nyieun raramean tong diturunkeun ya Adam bareto. Kalau Allah tidak mau punya gawe, kalau Allah tidak bikin rame-rame, kenduri acara. Eta acara Allah teh sabaraha mung sakedap dah paling ge 7000 tahun. Ngamainkeun manusia di alam dunya dimainkan ku Allah kurang lebih 7000 tahun. Pak, dari mana pajajan nyaho 7000? Cek tafsir Jamal. Umur dunya dari Nabi Adam sampai kiamat itu cuma 7000. Cek tafsir Jamal ya. Eta mah geus timing, eta mah geus jamaen eta mah. Ari umur dunya nama miliaran tahun ngan dieusi ku jelema. Tadi nama jin pernah. Matak barang rek nyieun jelema cek malaikat ulah ge pan. Gusti bade ngadawa naon? Rek nyieun makhluk khusus entong Gusti abdi we lah. Hariweuhkeun sia eta mah. Eta malaikat nya nyahoana noh. Usir nyaho ti mana? Nya kita punten ah. Cek malaikat tulus. Sebenarnya mah tong diturunkeun mah sia di ditu atuh urang teh meureun nya. Tepelem cicing di surga teh da teu gawe heula. Pan eta nu ngeunah mah sambal godog jeung sepat tas macul ha. Ya mah hudang molor. Dagang hudang kang hudang dang aya. Ah masih halana yang. Capek. Beda tas macul lutlet kesang. Duh. Pak tuang heula mana? Aduh. Sambal godog memes jeung sangu dicokot heula tilu senok. Surudut. Gitu, tiga nanam tadi teh ngomong teh. Oh, siapa surudut. Hayo poho anak ya. Umur dunia tuh gini, kuli bejaan nih kalau tuh. Lis kalau tuh, 56 tahun nih, cuna 12. Sabara tahun? Ti iraha. Ti kairaha. Ari Nabi Muhammad diwetonkeun ku Allah teh dina umur lain umur dunya dieusi ku manusia ka 6000. Ieu mah saur tafsir Jamal dina nafsiran kata-kata bagtah. Belasan kali disebut bagtatan, bagtatan, bagtatan, bagtatan. Bagtatan teh beginta ta. Beginta bagota. Tagening eta, eta aya taning ta maneh nyaho. Pinter maneh din euy, sugane nu mulung minantu euy. Jadi kadinya. Surat Muhammad ayat 18. Pahal yang turuna illa sa'ata anta tiahum bagta. Jadi engke kiamat teh datangna ngadadak teu bisa diperhitungkeun. Eta mah Armageddon, Armageddon. Ya, malaweung jelema nu digali jadi duit tuntunna jadi film Armageddon. Boga buku Armageddon. Kudu boga aja di kiai itu. Asratus sa'ah. Anam meliti Mekah ngahaja. 10 tanda kiamat kubro. 52 tanda kiamat sugro. Fotokopi deh. Waduh, tanggal ke dewe nya kedinya. Baina ngabuburuk ke behmoy. Nyang ke dewe. Ayat tunggu saya. Aduh, oi kudu salat teulah teu mah nyaliwat wae apa naon tadi. Ana ingat rencananya katanya. Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.